أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الذي أمدنا بأموال وبنين ورزقنا رزقا حلالا طيبا والصلاة والسلام على سيد المصطفى محمد المجتبى علمنا القرآن حاضرين seluruh pendengar RRI rahimakumullah, bersyukur kita pada saat ini masih dapat bertemu melalui udara dalam rangka kajian bedah tafsir Sya'rawi. Pada saat ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka akan kembali. Pendengar yang berbahagia, ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya menceritakan tentang perihal Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani dalam memahami atau berinteraksi dengan Al-Quran. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kata istifham, apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Artinya apa? Kalau dilihat dari segi pertanyaan ini, tidak perlu dijawab, sebab menjawabnya adalah kenyataan. Dari seluruh mekanisme kehidupan yang diberikan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikut apa yang diperintahkannya. Kehidupan manusia diberikan Allah, diatur oleh Allah sesuai dengan tujuan. Jadi seluruh benda dan kekayaan yang ada di alam ini untuk manusia, sesuai dengan siklus yang menunjukkan manusia adalah makhluk yang paling mulia dari ciptaan Allah. Bila kita melihat bahwa benda mati mengabdi kepada tumbuh-tumbuhan, benda mati dan tumbuh-tumbuhan mengabdi kepada hewan, benda mati, tumbuhan dan hewan mengabdi kepada manusia. Jadi siklusnya begitu. Jadi manusia mengabdi kepada siapa? Bila manusia berpikir secara jernih, kita gunakan akal kita dengan baik, Betapa indahnya struktur jaringan kehidupan ini, yang dimulai dari benda mati yang tidak bergerak sampai manusia yang berakal dan dapat membangun kehidupan dan peradaban. Dan bila kita telusuri secara baik, akan ditemukan suatu kesimpulan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah. Semua alam ini diciptakan oleh Allah, zat yang ghaib sebagai penguasa. Jadi manusia dalam hal ini adalah bagian dari siklus itu. Tidaklah wajar kita mencari agama selain yang diridhai oleh Allah sebagai jalan hidup dan tata cara kehidupan. Sedangkan kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi menyerahkan diri, baik taat ataupun terpaksa, dan kepadanya lah dikembalikan. Syekh Sya'rawi melihat kata-kata yurja'un ada di dalam ayat yang lain disebutkan yarja'un, yurji'un. Yang pertama kembali, ini konotasinya untuk orang-orang yang mukmin, kembali kepada Allah, karena memang mereka tidak punya masalah dengan Allah, kembalinya itu biasa-biasa saja. Sedangkan yurji'un, dikembalikan, berarti ada sebuah kata pemaksaan di situ. Ada makna pemaksaan, dikembalikan. Walaupun orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, enggan untuk menghadap Allah pada hari kiamat, tetapi apa boleh buat, mereka dipaksa oleh malaikat dengan ditariknya berbalik. Artinya biasanya manusia kaki yang berjalan. Dia milkiyamah dalam Al-Quran, ya, kaki yang di atas kepala dan jidat manusia atau kening manusia yang berada di bawah. Begitulah malaikat memaksa mereka untuk menghadap kepada Allah walaupun mereka tidak mau. Pendengar yang berbahagia, menarik kita melihat ayat ini. Maka sebagaimana lazimnya, tim Safir Azhar, saya bersama Ustaz Zainal, ya, akan mencoba untuk membahas ayat ini lebih dalam lagi. Dan kepada Ustaz Zainal kami persilakan. Terima kasih Ustaz Hanafi. Dalam surat Ali Imran ayat 83 ini ada satu hal yang menarik untuk kita cermati. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahu aslama man fis samawati wal ard." Dan kalau kita lihat terjemahannya, dan lahu kepadanya man bersedah diri, aslama di sini, man di sini dalam bahasa aslinya adalah siapa, tapi terjemahannya apa, apa yang ada di langit dan di bumi. Padahal di sini siapa yang ada di langit dan di bumi. Ada satu hal yang menarik, kenapa Allah menggunakan man? Itu kan untuk lil aqil dalam bahasa istilah nahunya. Kalau ma li ghairil aqil, apa saja, berarti lebih umum. Berarti kalau ma itu manusia dan semua alam semesta ini menyerahkan diri kepada Allah, baik mereka berada di langit ataupun di bumi. Tetapi Allah mengatakan man lil aqil. Jadi suatu hal yang menarik, kenapa Allah menggunakan man bukan ma? Seakan-akan di sini Allah tidak berkata bahwa benda mati yang Ustaz Hanafi tadi sebutkan, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia yang menyembah Allah itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi benda mati itu berpikir dia. Ketika dia mengatakan bahwa tidak pantas aku bertasbih kecuali untuk Allah. Tumbuh-tumbuhan mengatakan tidak pantas aku bertasbih kecuali kepada Allah. Hewan pun demikian, melakukan tasbihnya hanya untuk Allah. Dan di sisi lain kita dapat memahami mafhum mukhalafahnya, manusia yang tidak menyerahkan diri kepada Allah tak punya otak. Luar biasa. Itulah dia. Tak punya otak. Tak punya otak, maka digunakan kata-kata man. Yang punya otak. Tidak saja manusia, dikatakan makhluk lain pun akan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dahsyat betul kata-kata man di sini. Iya. Sindiran yang sangat luar biasa. Sindiran yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada makhluk yang menyatakan dia orang rasional, memiliki otak, memiliki akal pikiran yang cerdas, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi bila ada makhluk yang memiliki otak, yang mengatakan dia rasional tapi tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka dia lebih hina dari benda mati tadi. Ulaika kal an'am balhum adol. Ini satu pandangan. Di sisi lain, Allah tidak mengharapkan apa-apa dari hambanya. Afa ghairi dinillahi yabghun, terserah Anda mau masuk ke mana. Yang jelas semua makhluk di alam jagat raya ini berserah diri kepada Allah. apakah Anda ingin aneh, ingin membuat sensasi? Iya. Di mana semua orang berjalan maju ke depan, Anda berjalan mundur ke belakang. Nah, ini merupakan tantangan Allah kepada orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari saya. Ya, menarik sekali pendengar yang berbahagia. Ternyata ayat ini memiliki sebuah rahasia yang sangat dalam tentang betapa kita dengan kelebihan yang diberikan Allah sebagai wujud manusia, punya akal fikiran, punya hati, punya perasaan, punya insting yang lebih baik daripada binatang, daripada hewan. Maka keempat ini, apalagi kita punya iman, punya keyakinan, lima ini sebagai alat untuk hidup dan bertahan hidup di permukaan bumi ini. Dan bukan hanya bertahan hidup, tetapi kelima alat ini adalah merupakan penataan yang indah dari Allah agar hidup manusia ini penuh dengan hal-hal yang baik, berperadaban, membangun kebaikan, membangun kedamaian, dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melihat sesungguhnya betapa anehnya dan betapa naifnya seorang manusia yang mengaku mengenal dan berpikir, memahami dan dapat berkembang dengan baik, tetapi dia tidak mau aslama, tidak mau atau enggan untuk menyerahkan dirinya dengan bulat, betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Ibrahim alaihi salam, ketika Allah mengatakan kepadanya, aslamta, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim, apakah kamu menyerahkan diri? Serta-merta Ibrahim mengatakan, aku menyerahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijabah responsif yang melekat pada seseorang haruslah sesuai dengan bentuk dari ajakan tersebut. Iya. Kalau kita lihat juga Ustaz Hanafi, jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam tafsir yang sedang kita kaji ini, kata-kata tau'an itu dengan penuh sukarela itu diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali manusia, sesuai dengan surat Fusilat ayat 11. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati, tau'an, atau terpaksa, karhan. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati atau ta'in. Jadi di sini menggambarkan pada kita bagaimana seluruh alam jagat raya ini sesuai dengan aturan main yang ditetapkan Allah dalam sunnahnya. Mereka semua makhluk di alam jagat raya ini datang dan penuh sukacita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusialah yang mengatakan karahan. Kami datang terpaksa, dengan penuh keterpaksaan. Kenapa? Karena makhluk di muka bumi ini satu-satunya yang memiliki ikhtiar, boleh memilih, manusia. Ditambah lagi mungkin jin. Nah, dua makhluk inilah yang terkadang mendatangkan perintah agama itu dengan berat hati. Namun sekali lagi agama kita tidak pernah memaksa seseorang. La ikraha fiddin. Karena apa? Hakikat agama itu bukan suatu hal yang bisa dipaksakan. Namun setelah dia masuk ke dalam Islam, setelah aslama, maka yang tidak sholat perlu ditegur. Anak kecil perlu dididik. 7 tahun diperingatkan, 10 tahun sudah wajar untuk diarahkan lebih keras lagi. Nah, itu tambahan dari saya. Ya, menarik sekali pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, bahwa ternyata kita ini termasuk kelompok yang tidak enak sebenarnya di hadapan Tuhan ini. Artinya kita disebut, dikategorikan dalam kelompok orang yang karhan. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengikuti logika kita saja, kehendak nafsu kita, trendinya dunia ini. Atau kita kehilangan arah akibat kroposnya nilai-nilai Islam pada diri kita. Kita hanya taat kepada Allah bila ada maslahatnya. Kita hanya taat kepada Allah bila kita dalam waktu terjepit, waktu kesulitan. Nah, alangkah naifnya Ya, kita dimasukkan Allah dalam kategori ini sebenarnya sudah kategori yang tidak mengenakkan. Tetapi kalau kita betul-betul memahami dengan baik, ketika kita datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, maka kita lebih mulia daripada gunung, langit, matahari yang memang datang ta'in. Mereka memang tidak ada hak pilih. Ya. Maka kita lebih mulia kalau kita datang kepada Allah dengan mukhlisin. Maka terimalah hidayah ini dengan ikhlas. Kerjakanlah perintah Allah dengan ikhlas. Laksanakanlah dengan sesuka hati, dengan sebaik-baiknya. Karena perintah dan hidayah ini merupakan ya, kemaslahatan dan petunjuk bagi manusia. Yeah. Jadi bila manusia tidak mau mengikuti hidayah Allah, dia sendiri yang merusakkan dirinya dan dia yang akan menceburkan dirinya ke dalam kesesatan dan neraka. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi. Itu disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Wahamalahal insan. Innahu kana zoluman jahula. Amanat diberikan kepada gunung, kepada matahari, kepada bulan, bintang, langit, semua menolaknya. Manusia yang mau mengambil amanat itu berebut ingin menjadi penguasa dan pejabat. Itu hanya satu itu yang ada di muka bumi ini, itu manusia. Maka disebutkanlah manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Karena apa? Rupanya dia tidak mampu akhirnya melaksanakan itu. Ambisi dan semangatnya saja di awal, okay, saya akan menguntaskan semua permasalahan rakyat. Begitu berjalan waktu, rupanya gak semudah yang saya ucapkan. Maka disebutkan ini zoluman jahula. Baiklah pendengar yang berbahagia, bertambah menarik rasanya pada pertemuan ini, karena semakin kita lihat Al-Quran ini penuh dengan mutiara-mutiara yang sangat terpendam dan penuh dengan nilai cahaya yang menarik hati kita untuk kita dalami dan dalami, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang meningkatkan amal ibadah, dekat kepada Allah, dapat membangun diri pribadi, keluarga dan masyarakat, serta menuju hidup yang terang benderang dengan nilai-nilai Islam. Demikian kami dari tim Safil Al-Azhar mohon undur diri, dan kepada saudara-saudara sekalian kami mengucapkan terima kasih atas atensinya, perhatian yang cukup baik untuk mengikuti program ini dari waktu ke waktu bersama kami dalam naungan ridho ilahi di bawah lindungan Al-Quran. Kami tim Safir Al-Azhar, saya Hanafi Ismet dan Ustaz Zainal serta Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.